malah selalu terbayang kesedihan yang selalu terulang-ulang. Maafkan sayang telah membuatmu bimbang, karena cinta itu tak ada yang melarang. Namun semua tinggallah kenangan, kenangan yang indah yang pernah kulakukan. Namun semua hilang tak berkesan, kesan yang terindah yang pernah kulakukan. Baby, baby love, baby, baby love, what you gonna do, what you gonna do. Baby, baby love, baby, baby love, what you gonna do, what you gonna do. What you got?